Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan wa fiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pada kajian penyejuk iman dalam bedah tafsir Syarawi, pada saat ini kita bertemu dalam perbincangan surah Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, nyata. Karena itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Kemudian setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang lain dari perjalanan kisah Bani Israel bersama Nabi Musa. Pada satu saat mereka ingin melihat Allah secara nyata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi mempertegas asumsi bahwasanya mereka hanya memenuhankan materi. Ya, mereka hanya ingin menjadikan materi-materi itu sebagai Tuhan yang masuk akal dan nampak oleh mereka wujudnya. Sekali lagi ini merupakan egoisme terhadap materialistis yang mereka agung-agungkan sehingga wujud Tuhan pun ingin mereka saksikan secara nyata. Namun apa hukuman Allah? Hukumnya sangat keras sebenarnya. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Pada saat itu juga halilintar menyambar mereka. Wa antum tanzurun. Kamu melihat itu halilintar dan mereka juga bergelimpangan mati. Dihantam oleh hebatnya halilintar tadi. Nah, ini sekali lagi menjelaskan bahwasanya bagaimana Allah itu sangat keras terhadap orang-orang yang ingin mensyirikkannya. Kalau yang kemarin yaitu faqtulu anfusakum, suruh bunuh. Nah, ini enggak lagi. Langsung dihantam oleh langsung dibunuh gitu. Ini lebih keras hukumannya. Karena apa? Kalau tadi mereka menyekutukan Allah dalam bentuk ya sesembahan, sekarang mereka ingin langsung melihat Allah secara jelas. Artinya Allah sendiri, zat Allah itu yang mereka persoalkan. Seperti apa zatnya? Ah, ini biar tahu kalian. Dihantam oleh halilintar. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Setelah itu kami bangkitkan kamu. Ini bahasanya punya pesan. Kiamat itu ada. Ya, buktinya kamu yang sekarang tadi kan masih engkar kepada saya. Udah mati. Lantas bangkit kamu lagi hidup seperti biasa. Enggak percaya juga hari kiamat. Ya. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur supaya apa? Masih ada kesempatan taubat bagi mereka. Yeah. Yang kedua, ketika mati itu kan mereka pada alam yang lain. Mereka sudah melihat alam-alam itu sendiri. Harusnya sudah belajar kan? Nah, ini. Yang ketiga, agar muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mumpung hidup kembali, bertobatlah. Iya. Jadi menariknya nih Pak Ustaz, ada pernyataan suwer disambar geledek tuh dari sini tuh Pak Ustaz. Saya pikir begitu. Jadi suwer disambar geledek. Nah, jadi artinya betul-betul kalau misalnya meminta sesuatu yang di luar batas, maka Tuhan langsung melaknat dengan menurunkan halilintar kepada Bani Israel. Tapi ternyata untuk umat Muhammad saya rasa tidak sedahsyat itu, Pak Ustaz. Ada juga ya kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad itu yang namanya ibtihal. Itu kan tantangan Nabi terhadap orang Yahudi. Kalau kalian memang menganggap itu benar dan saya menganggap saya ini benar, bahalah ya. Ayo mari kita nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kafirin. Ayo kita mari sama-sama di lapangan. Yeah. Saya pikir itu tantangan Nabi itu tidak main-main kan? Yeah. Begitu mereka ikut dan terjadi itu ibtihal, saya pikir juga as-sa'iqah. Halilintar akan langsung menghantam mereka dan mereka sangat takut kepada halilintar. Suatu menariknya lagi Pak Ustadz, nih halilintar kan mungkin banyak di Indonesia nih Pak Ustadz, musim hujan. Iya. Apa memang di Arab sana yang kita tahu tidak sering turun hujan itu memiliki halilintar juga Pak Ustadz? Oh, sangat jelas sekali bahwasanya halilintar itu adalah senjata Allah itu. Iya. Artinya tentara, termasuk tentara itu. Iya. Kapan dia ingin turunkan, turunkan. Nah ini tidak harus seperti pada tempat yang mayoritas turun hujan sering begitu. Enggak. Kapan saja Allah akan turunkan itu. Jadi Ustaz, kira-kira apa yang menjadi latar belakang dari sikap Bani Israel ini yang menginginkan untuk melihat Allah begitu, Ustaz? Apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka ingin melihat Allah itu? Ya, kalau kita lihat dia itu tadi, mereka telah terobsesi dengan pemikiran materi. Nah, jadi segala sesuatunya enggak bisa masuk. Iya. Harus secara terpanca indra, iya. Tidak bisa masuk yang imateri itu, yang spiritual itu sifatnya enggak bisa masuk, enggak bisa mereka rasakan dengan hati mereka. Iya. Nah, kalau kita betul-betul yakin ya, kalau kita ibilah yang memberitahukan berita itu yang seorang alim yang kita kenal dia amanah dan jujur. Dengan iman kepercayaan kita, dengan kejujurannya kita yakin. Tapi mereka enggak, ini nabi ini, Musa. Ya kalau soal kesalehan udah di atas maksum, manusia normal, ya? Maksum. Namun toh mereka juga enggak begitu percaya kepada Nabi Musa. Ini susahnya kalau orang setengah-setengah percaya ini. Iya. Di sisi lain Pak Ustaz, kita kan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita pun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun kadang-kadang mungkin enggak saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak salah nih Pak Ustaz. Tidak. Nah, tapi kok ini kok cuma jadi suatu kesalahan nih Pak Ustaz? Iya. Nah. Kenapa? Mereka ingin melihat Allah di dunia. Nah, ketika nanti ketika di akhirat itu udah lain alamnya. Standar di dunia tidak sama dengan standar di akhirat. Standar di dunia, ya segala kemampuan manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi di akhirat orang-orang mukmin dapat melihat Allah. Coba lihat pada surah Al-Qiyamah ayat 22 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu sangat berseri-seri. Nadhirah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat kepada Tuhannya. Jadi wajar saja kalau orang mukmin ini di dunia ini tidak akan pernah melihat Allah, tapi bisa merasakan keberadaan Allah itu pada dirinya. Dan ini juga disamakan oleh Syekh Syarawi dengan bahasa-bahasa ro'a, melihat, merasa dengan melihat, sama. Putus. Jadi Ustaz, saya pernah mendengar pengajian dari Profesor Dr. Atiyah Salim di Masjid Nabawi, Ustaz. Jadi untuk menjelaskan tentang bagaimana kita ini di dunia tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, dia misalkan dengan televisi yang ada di rumah kita. Jadi kalau di televisi itu kan ada yang 110 volt, ada yang 220 volt begitu. Nah, apabila televisi kita yang 110 volt itu dicucukkan ke cok yang 220 volt, maka yang terjadi adalah bahwa televisi itu akan rusak. Meledak dan rusak. Iya. Begitu jugalah kira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan kita yang sangat terbatas sekarang ini, kita mustahil mampu langsung melihat Allah. Begitu. Oleh karena itulah yang terjadi di sini adalah sa'iqah. Mereka pingsan, bahkan di dalam riwayat hadis dijelaskan bahwa mereka sebenarnya mati begitu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain sudah menjelaskan bahwa mereka tidak akan mampu melihat Allah. Lantarani. Kamu tidak akan pernah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar ingin menambahkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala itu tadi tidak mampu dilihat. Dan para ulama juga di sisi yang lain menjelaskan bahwa melihat Allah itu adalah puncak kenikmatan di dalam surga. Ya kan? Hal mim mazid itu artinya ada kepuncak daripada kenikmatan itu tadi. Ya. Puncak kenikmatan di dalam surga. Jadi kalau sudah didapatkan di dunia ini puncak kenikmatan itu, ya tentu tidak ada lagi gunanya masuk ke dalam surga, kan? Iya, begitu. Iya. Tambahannya sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan saja ini menambah kekayaan intelektual kita. Dan kembali kita kepada la'allakum tashkurun. Tadi kan pendekatannya pendekatan persuasif tadi. Kembali Allah mengatakan, bersyukurlah. Bersyukurlah, ini kebaikan demi kebaikan. Karena Allah itu Maha Rahman. Kalau kita udah geram kali kita ini, udah matikan aja, gak usah dihidupkan lagi kan? Selesai masalah. Tapi Allah tidak. Cara berpikirnya sangat luas. Wawasannya tidak hanya pada seketika, temporal, tapi untuk jangka panjang. Namun ternyata pada zaman Nabi Muhammad juga, ya mereka, keengkaran mereka juga terjadi. Dan sebagian di antara mereka juga ada yang beriman. Kan lumayan juga itu, ada yang mau masuk surga gitu. Jadi kalau menurut saya, apa yang terjadi perlakuan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam di Palestina pada saat ini jangan kita anggap suatu hal yang baru sebenarnya. Yang keengkaran-keengkaran lebih dari ini sudah mereka lakukan pada masa Nabi mereka hidup. Konon lagi mereka tidak punya Nabi sekarang ini. Taurat sudah tidak asli lagi. Artinya udahlah, nafsu langsung mereka jadikan Tuhan. Iya. Kemudian di sini Pak Ustadz, masalah summa ini. Summa itu kan litarohi, ada masa tenggang. Bisa gak diartikan summa ba'asna kum min ba'di mautikum itu pada hari kebangkitan nanti? Atau memang ini peristiwanya terjadi setelah beberapa lama mereka mati disambar halilintar, atau nanti pada hari kiamat, atau dua-duanya benar? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, saya pikir kalau kita melihat konteks ayat ini, bahwasanya kecenderungan kita untuk melihatnya sebagai tanda tanda kebesaran Allah adalah membangkitkan mereka seketika mereka telah mati. Tapi kalau kita lihat summa litarahi untuk jangka panjang, ini juga bisa juga untuk hari kiamat. Tapi la'allakum tashkurun itu artinya kapan mereka bisa bersyukur lagi kan? Kalau sudah mati. Sudah mati. Hari pembalasan, jadi, ya. Kalau menurut konteks ayat ini lebih cenderung dia kepada mungkin saja matinya 2 hari. Tiga hari ada tenggang waktu. Kemudian mereka dihidupkan supaya apa? Mereka bersyukur telah melihat alam yang lain dari alam yang di dunia ini kan. Bagaimana mereka sudah melihat bagaimana azab kubur, bagaimana mungkin gambaran surga neraka. Atau juga kalau tak mau beriman udah luar biasa ini degil. Jadi gitu. Jadi memang itu betul-betul mati itu Pak Ustaz ya. Bukan pingsan ya. Mautikum ini mautikum, mati. Ya. Mautikum itu karena kan ada juga pingsan disambar geledek gitu ya. Kalau pada tentang Nabi Musa itu ya A'raf ayat 143 itu fa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa jatuh pingsan, sa'iqa namanya. Jadi ada beda antara untuk kaum Musa dan Nabi Musa sendiri ketika dia ingin mendapat halilintar itu. Apa juga termasuk Nabi Musa juga minta supaya dapat melihat Tuhan atau bagaimana nih Pak Ustaz? Sebenarnya kalau kita melihat Musa ingin melihat Allah dalam artian dia udah beriman, tapi untuk memperkuat keimanannya. Namun Allah mengatakan udah, kalau kamu bisa melihat ke gunung nanti bisalah melihat saya. Begitu dia melihat gunung, begitu dia melihat cahaya, langsung dia pingsan. Konon lagi melihat Allahnya tidak akan mampu di dunia. Makanya dipertegas tadi Ustaz Ardiansa, tidak akan pernah bisa mampu melihat Allah di dunia. Di surga nantilah ya kita bersama-sama melihat wajah Allah yang mulia. Saudara para pendengar yang berbahagia, maka pada pagi hari ini sangat intensif sekali melihat permasalahannya, sangat krusial tentang iman, tentang melihat Allah. Ini merupakan persoalan-persoalan teologi tauhid yang memang harus kita kelarkan, kita perjelas sehingga akidah kita tidak terganggu dan tidak melenceng dari kebenaran. Maka saya Hanafi Ismet Fahmi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansyah MA ya sangat berterima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله